طاهرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. عندك يا جعفر حكم صلاة الجماعة dua kali di masjid boleh atau tidak boleh؟ Boleh kalau tidak dilakukan secara menerus karena berakibat menganggap remeh sholat berjamaah di awal waktu bersama dengan imam ratib, barakallahu, sehingga mengulur-ulurkan waktu untuk mendatangi sholat jamaah. Al-mas'alah as-sabi'ah hukum salati idza uqimat as-salah al-maktubah. Bab masalah as-sabi'ah, masalah yang ke-7. Hukum salah, hukum salat idza uqimat as-salah al-maktubah. Kalau diiqamah salat wajib. Bagaimana hukum salat yang lain yang dilakukan dari salat-salat sunnah? إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة أو صلاة نافلة. إذا شرع المؤذن، kalau seorang muadzin telah memulai syara', ini masuk memulai mengumandangkan iqamah li salatil fariidah, untuk ditegakkannya salat wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qamat. Barakallahu fikum. Kalau muadzin sudah mengiqamat salat sementara masih ada orang yang salat, fala yajuzu li ahadin, maka tidak ada seorang pun yang boleh memulai salat sunnahnya. Baik. Faistaghilu binafilatin yuqimuha wahdahu, kemudian dia menyibukkan diri dengan salat sunnah itu yang dia tegakkan sendiri. An adai faridah, dari melakukan salat wajib. Baik. Tuqimuha al-jamaah, yang ditetapkan yang dilakukan oleh orang-orang banyak jamaah. Da wa dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish shalah fala salata ila al-maktubah. Kal ini sesuai dengan ucapan Rasulullah, kalau diiqamat salat wajib maka tidak ada lagi salat yang boleh dilakukan kecuali salat wajib itu. Wara'a Rasulullah SAW rajulan yusalli wal muadzin yuqimu li salati subhi, faqala lahu atusalli subha arba'an. Wara'a Rasulullah SAW rajulan yusalli wal muadzin yuqimu li salati subhi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang laki-laki melakukan salat, salat sunnah tentu, sementara muadzin mengiqamah salat subuh. Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atusalli subha arba'an?" Apakah engkau akan melakukan salat subuh 4 rakaat? Baik. Amma idza syara'a al-muadzin fil iqamati ba'da syuru'il المتنفل في صلاته فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. أما إذا شرع المؤذن بالإقامة في الإقامة، adapun kalau seorang muadzin sudah memulai iqamah pada syurul mutanaffil fi salatih, setelah orang itu sudah dari tadi melakukan salat nafilah, dalam artian mungkin sudah satu rakaat ya salat sunnahnya kemudian iqamah salat, fa innahu yutimmuha, maka hendaknya dia menyelesaikannya. Barakallahu fikum. Taib, sesegera mungkin, khafifatan, dia ringankan. Taib, pelaksanaannya secepat mungkin. Lidraki fadilati takbiratul ihram, untuk dia mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam. Taib, wal mubadarati ila dukhuli fil faridah, dan bersegera untuk masuk ke dalam salat wajib. Taib. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان في الركعة الأولى، dan dipegang oleh sebagian para ulama, mereka berpendapat bahwa أنه إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها. Kalau dia masih di rakaat pertama, dia baru takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian langsung iqamat Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia harus membatalkan dia harus bubar dari sholat sunnahnya itu. Wa in kana fi rak'atis tsaniyah fa innahu yutimmuha khafifatan wa yalhaqu bil jama'ah. Wa in kana fi rak'atis tsaniyah, dan adapun kalau dia di rakaat yang kedua tinggal menyempurnakan, tinggal ya, tinggal tasyahud mungkin dia, apalagi kalau imam masih ngatur-ngatur saf, dia masih barakallahu fikum bisa mendapatkan rakaat bersama takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya ada imam-imam kan biasanya sawu sawu sawu bakum i'tadilu, bukan cuma seral itu. Baik, dia tengok sana, tengok sini. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan ada pernah masuk ya masjid besar, masya Allah, jemaahnya banyak. Baik, muadzinnya, baik, ana waktu itu di sana, lupa ana masjid apa itu waktu itu. Baik. Di komat, ketika muadzinnya sudah melihat imam masuk masjid, langsung di komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, inna salat ila falah, qad qamatish shalatu, qad qamatish shalatu, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dari belakang dia, sawu. Baik, langsung komat. Bukan nanti berdiri di depan baru komat, enggak. Dari belakang sop sana. Kemudian dia tengok sop satu-satu. Baik. Ya lastaqimu. Baik. Ya ta'akharu ya ikhwah. Baik. Taqaddamu suaya. Baik. Maju lagi, maju lagi. Sampai ke sop pertama. Stau. Allahu Akbar. Baru salat. Baik. Nah ini barakallahu fikum. Ini ada jeda dari sejak di iqamahnya sholat sampai takbiratul ihramnya imam. Ini memungkinkan orang apa? Untuk menyelesaikan sholatnya. Ini tinggal tasyahudnya mungkin. Barakallahu fikum. Baru dia bergumpul, berbaur bersama dengan jamaah. Baik. Di sini juga ada tambih. Barakallahu fikum. Sebenarnya kita tidak perlu memakai lampu tape. Atau apa istilahnya ini ada begini apa namanya, mana itu, hah, sini ada, hah, terang lampu, ah ya begini. Ya begini, tapi ada iqomahnya kan gitu, iqomah sekian menit lagi, barakallahu fikum, baik, sudah di setel memang. Itu sebenarnya tidak perlu pakai begitu. Baik, siapa yang masuk masjid silakan sholat. Kalau muadzin sudah ya ini berlaku ini. Ini karena tidak diketahui akhirnya orang pakai ini. Pakai ini. Sebagiannya pakai, masih pakai lampu. Hijau, kuning, merah. Baik. Hijau, silakan salat sunat. Baik. Kemudian kalau apa namanya? Kuning, hati-hati. Baik. Kalau merah, ndak lagi boleh memulai. Barakallahu fikum. Kuning tinggal menyelesaikan. Barakallahu fikum. Tinggal menyelesaikan yang sudah terlanjur. Baik. Kalau sudah merah khas, tidak ada. Sebentar lagi di komat. Ini ada beberapa masjid anda lihat lampu merah dia pasang di masjid. Barakallahu fikum. Sekarang yang begitu-begitu. Dan mereka tidak mau iqamah kalau masih ada orang yang sholat. Paham? Kalau begini masjidnya, jangan anda bikin masalah. Barakallahu fikum. Pokoknya masuk Allahu Akbar. Padahal tinggal 2 menit tinggal setengah menit. No komat. Semua orang baku tunggu lagi. Ini orang semua komat baru mulai sholat. Baik. Barakallahu fikum. Mestinya juga diberitahu orang-orang yang seperti itu. Baik. Sebenarnya mau ada sholat mau tidak, pokoknya sudah waktu komat, komat. Barakallahu fikum. Tapi biasanya karena orang tidak tahu, karena keawamannya mereka, barakallahu fikum, ya sebenarnya pengen baik, tapi karena keawaman, kekurangan ilmu, sehingga dia bertindak atau barakallahu fikum berlaku yang tidak bagus. La haula illa billah. Jadi siapa yang masuk masjid silakan sholat sampai dia koma, koma langsung bubar semua dari sholatnya. Dari sholat-sholat sunnahnya dan bergabung bersama dengan jamaah untuk melakukan sholat wajib. Karena dalilnya idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah diqamat sholat maka tidak lagi ada sholat yang boleh dilakukan kecuali sholat wajib ini. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Harus dia batalkan sholatnya, dia putuskan sholatnya untuk bergabung dengan sholat jamaah. Baik, al-babu tsamin fi al-imamati fi shalah. Bab yang ke-8 tentang masalah keimaman di dalam salat. Wa fihi masail. Di sini ada beberapa masalah yang perlu kita pelajari. Wa al-maqsuru bil imamati irtibatu salatil mu'tam bi imamihi. Yani maksud dengan imamah, keimaman di sini adalah keterikatan salat makmum dengan imamnya. Baik, keterikatan antara salat makmum dengan imamnya. Baik. Al-masalatullah man ahakku bil imamah. Masalah yang pertama adalah siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahaqqa bil imamah wal aula biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Yang paling utama untuk menjadi imam dengan ucapan beliau, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam kaum itu adalah orang yang paling bagus bacaannya dengan Al-Quran atau hafal Al-Quran. Fa'inkan fil-qira'ati sawa fa'alamum bis-sunnah. Kalau sama-sama bagusnya, baik, makhrajnya, kemudian tajwidnya, Masya Allah. Maka, kalau sama ini, fa'alamum bis-sunnah, maka yang paling pahamnya dia tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berilmu maksudnya. Fa'inkan fi sunnati sawa, kalau ternyata sama-sama bagus Qur'an bacaannya, sama-sama juga berilmu, fa'akdamuhum hijratan, maka yang lebih pertama kali atau lebih duluan hijrah. Fa'inkan fi hijrati sawa, kalau ternyata hijrahnya sama, fa'akdamuhum silma, yang paling dahulu masuk Islam. Barakallahu fikum. Qaulan nasi wa hakum bil imamati yakunu ala nahwi tali. Ini kita ingatkan barakallahu fikum, terkadang karena kebodohan dan saking terlalu banyaknya guyon atau bercanda, sampai masalah keimaman pun dijadikan bahan candaan. Pas ada imam, dia suruh orang yang paling tidak bisa jadi imam. Ingat itu. Boleh kok aneh-aneh jo. Baik. Setelah dia jadi imam, bacaannya salah-salah, diketawai, dan memang hanya untuk diketawai. Ini istihza terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, bahaya barakallahu fikum. Memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah keimaman sudah diatur dalam syariat. Enggak semua orang boleh disuruh naik ke mengimami salat. La haula illa billah. Baik. Enggak semua orang. Apalagi di tempat-tempat yang salatnya berganti-ganti imam. Oleh bagus lanjut. Hai. Ada yang pede sekali. Kita jauh. Allahu Akbar. Bacaannya belepotan barakallahu fikum. La haula illa billah. Bacaannya salah-salah. Nah, yang seperti ini orang yang apa namanya? Orang yang lebih bagus bacaannya harusnya bertanggung jawab. Jangan dibiarkan orang yang seperti ini menjadi imam. Baik. Maksudnya ditulis apa, siapa yang memiliki kriteria jadi imam itu jadi imam. Faulan nasi wa haqqihim faulan nasi bi wa faulan nasi. Baik. Wa haqqu bil imamati yakunu ala an-nahwi tali. Orang yang paling utama, yang paling berhak untuk menjadi imam, ya seperti berikut ini. Pertama, ajwaduhum qira'ah. Wa huwa alladhi yutqinu qira'atal Qur'an. Jadi orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, tajwidnya, barakallahu fikum. Baik, maharijul hurufnya. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin. Dan dia membaca Al-Qur'an sesempurna mungkin dari sisi yang paling sempurna. Wal alim bi fiqh shalah, dan yang paling pahamnya tentang masalah salat. Artinya kalau dia salah, lupa, harus sujud sahwi, barakallahu fikum, kelabakan dia nanti. Oh, bikin apa tuh orang ini kalau salah ini? Orang bilang subhanallah. mau naik, subhanallah, mau turun, subhanallah. Kok bagaimana dengan dia? Bagus. Langsung bawa balik lakum, kita salah. Lah, kalau kata ilah, tidak tahu apa yang harus diambil jadi sikap ketika dia salah, keliru. Makanya orang yang paling berhak untuk menjadi imam, orang yang paling paham tentang masalah sholat. Nah, kalau kata ilah, bila. Tidak, tidak. Berhenti kemudian, baca-bacaan yang lain yang maruf. Baik. Wa huwa tayyib huwa aqallu qira'atan minhu li kitab madha fa idza ijt ha sayy tayyib fa idza ijtama man huwa ajwalu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah. Akan tetapi kalau terkumpul dua, ajwalu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah, yang paling bagus bacaannya dengan yang kurang bagus bacaannya tapi lebih paham, lebih berilmu maksudnya. Karena ada orang hafal Quran, bagus bacaannya tapi nol dalam masalah fikih. Dia mondok di pesantren cuma menghafal selama 4 tahun atau 7 tahun dia menghafal tok. Bagus sekali bacaannya. Tapi dalam masalah urusan fikih nol. Sedikit sekali ilmunya. Bagaimana dengan orang yang bacaannya biasa-biasa saja, tidak seindah yang pertama, tapi dia lebih faqih. Kudimal qari al-afqah alal aqra ghairul faqih. Tetap didahulukan orang yang bacaannya tidak terlalu bagus, tapi dia faqih, ketimbang yang bagus sekali bacaannya kemudian tidak faqih. Baik. Fal hajatu ila al-fiqhi fi as-salati wa ahkamiha ashadd min al-hajati ila ijadati al-qira'ah. Karena kebutuhan kita dalam masalah ilmu di dalam salat itu lebih butuh ketimbang apa? Bacaan yang bagus, bacaan yang indah. Barakallahu fikum. Khawatirnya sama seperti tadi itu. Bacaan. Yang namanya barakallahu fikum menjadi imam, ya kalau misalnya dalam satu tahun kita tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah lupa, ya boleh, tidak apa-apa. Tapi masa ya 10 tahun tidak pernah salah, tidak pernah lupa, ada saja orang salah, lupa. Barakallahu fikum dalam sholatnya keliru. Yang kedua, thummal afqah al-a'lamu bis-sunnah. Kemudian al-afqah yang lebih paham, lebih mengerti tentang sunnah. Fa idza ijtama'a imamani mustawiyani fil qira'ati lakin ahaduhuma afqahu wa 'alam fa sunnatu quddima bi sunnah wa 'alam bi sunnati quddima al afqah. Kalau terkumpul dua imam sama bacaannya bagus indah, akan tetapi seorang di antara mereka lebih faqih, lebih paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didahulukan orang yang faqih ini. Likawli sallallahu sampai ingkana fil qira'ati sawa fa'alamhum bis sunnah. Sesuai dengan ucapan Rasulullah, kalau semuanya sama bacaannya bagus, indah, maka yang lebih paham tentang agama sunnah yang didahulukan itu jadi imam. Yang ketiga, summal aqdam wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila bilal islam. Yang ketiga, yang paling dahulu hijrahnya dari negeri kufur menuju negeri Islam. Idza kan fil qira'ati wal ilmi bi sunnati sawa. Kalau dua orang ini sama dalam bacaannya, sama dalam ilmunya. Yang keempat, sayyid summal aqdamu islama. Kemudian yang paling dulu masuk Islam, idza kan fil hijrati sawa. Kalau semuanya dalam hijrahnya sama. Yang ketiga tadi ya. Sayyid. Yang kelima, summal akbaru sinna. Yang kelima adalah yang paling tua, yang paling berumur. Kalau semuanya sama, tinggal kita cerita umur mana yang paling. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa walaupun dia lebih muda, barakallahu fikum, dia lebih muda, kalau bacaannya lebih bagus, kemudian lebih faqih, maka dia dijadikan imam walaupun umurnya masih muda. Barakallahu fikum. Fayastawiya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Kalau ternyata sama semuanya, bacaannya sama, kemudian ilmunya juga sama, barakallahu fikum, kemudian hijrahnya juga sama, Islamnya juga sama, umurnya juga sama, maka harus diundi. Barakallahu fikum. Quri'a bainahuma. Faman ghalaba fil qira'ati quddima. Sayyid. Fil qira'ati wa qira'ati fil qira'ati. Siapa yang menang dalam undian itu maka dialah yang dijaangkan menjadi imam. Terus namanya, kemudian apa? Tayyib dua ini, kemudian tambah satu mungkin kosong, kemudian apa? Dikocok, kemudian dikeluarkan gitu. Siapa yang keluar namanya, itulah yang jadi imam. Qur'an. Wa sahibul baiti ahaqqu bil imamati min daitihi. Sahibul bait, pemilik rumah lebih berhak untuk mengimami daripada tamunya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Tidak ada seorang pun boleh mengimami orang lain di apa? Di rumahnya, di keluarganya, dan juga tidak pada kekuasaannya. Wa kana sultana hakku bil imamati min ghairihi. Dan sultan, penguasa, lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Wa huwal imamul azam li umumi al-hadis. Imamul azam ini penguasa, presiden atau raja. Li hadis al-madi qabla qalil. Wa kadzalika al-imamul masjid ratib aula min ghairihi. Demikian juga imam masjid ratib. Misalnya ada satu masjid, imam sudah ada. Maka tidak ada seorang boleh naik ke situ kalau tidak ada pemberitahuan atau izin dari imam. Baik. Kalau tunjuk imam ratib, maka dia yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada, maka barakallahu fikum, jangan sembarang terlambat sedikit, harus ditunggu. Baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunggu sampai keluar Rasulullah sallam dari rumahnya. Yang terlambat sedikit, oh, mendadak ganti juga. Misalnya para rasul diangkat menjadi imam ratib. Baik. Illa minas sultan, kecuali apa? Kecuali kalau yang datang itu raja. Baik. Raja, karena semua wilayah adalah wilayah dia. Paham? Baik. Hatta wa in kana ghairu aqra'u minhu wa a'lam. Baik. Walaupun tamu ini yang datang ke masjid itu lebih bagus bacaannya, barakallahu fikum. Baik. Aqra'u minhu wa a'lam, dan lebih paham, kecuali kalau dipersilakan. Ai fadal. Baik. Jangan mentang-mentang dia bagus bacaannya dia maju. Barakallahu fikum. Indah. Baik. Misalnya juara MTQ nasional misalnya. Baik. Dia mau maju. Pokoknya di mana masjid dia mau jadi imam. Lah, bukan ini adab yang bagus, barakallahu fikum. Sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la fi sultanihi. Tidak ada seorang pun boleh mengimami orang lain dalam keluarganya, dalam kewilayahnya, kekuasaannya, barakallahu fikum. Kecuali dengan seizinnya, barakallahu fikum. Baik. Bukan yang paling gagah, bukan yang paling tampan, barakallahu fikum. Bukan yang paling kuat, tapi ini kriteria untuk menjadi imam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, subhanaka wa atubu ilaik.